بسم الله الرحمن الرحيم. Hanya namamu ku puji, ku sanjung di nafas pertama suara azan fajar. Langkahkan denganku seperti dilindung, andainya tersandung rebahku bersujud. Dan hanya namamu ku puji, ku sanjung. Adakah lagi